Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Ar-Rabi' wa Isrun, hadis yang ke-24 dari bab Kasrah Tadakul Khair. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda anil abd, rida kepada seorang hamba, an ya'kulal akrata, ketika dia selesai dari makannya, fayahmadahu alaiha, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat makan yang telah dia selesai lakukan. Au yashraba syurbata, telah ridha kepada seorang hamba yang minum satu minuman, ketika selesai minum dia fayahmadahu alaiha, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas minuman yang telah dia minum. Alhamdulillahirrahmanirrahimakumullah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, hadis riwayat Muslim, wal akhlah bi fathil hamzah wa hiyal ghadwah awil ashwah, sebutkan dalam syarah penafsiran Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini menunjukkan yang masyru', ya hamdalah, itu ketika selesai dari makannya, bukan untuk setiap suapan, ya untuk setiap korma dimakan, tapi ketika selesai baru mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Nah, sebagian para ulama di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat tahmid hamdalah ini ketika setiap selesai suapan, setiap selesai satu butir karma, ya mengucapkan alhamdulillah, makan lagi ke yang kedua, kemudian bilang alhamdulillah. Imam Nawawi rahimahullah telah menyatakan al-aklah di sini yakni al-qadwah bil ashwah. Kata Ibnu Taimin rahimahallahu taala, tentunya wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan yang terbaik adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya hamdalah dibaca ketika selesai tuntas baru membaca alhamdulillah. Itu inti pembahasan Ibnu Taimin rahimahallahu terkait dengan makna wal aklah. Adapun faedah hadis ini, yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata beliau hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah, qad yunalu biadna sabab, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bisa diraih, ya dengan sebab yang mudah untuk dilakukan oleh seorang hamba yang diberi taufik untuk melakukannya tentunya, yaitu dengan dia mengucapkan alhamdulillah ketika setiap selesai makan dan minum. Karena kata beliau hafizah rahimahullahu ta'ala, lil akhl wa syurub adab, Maka dan minum itu memiliki adab, ya, adab fi'liyah dan adab qauliyah. Adapun adab al-aqlu wa syurbi yang berupa fi'liyah, berupa perbuatan, yaitu kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'an ya'kula bil yamin wa yashraba bil yamin, ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Wala yahillu lahu an yakula bishimalihi aw yashraba bishimalihi fa inna hadha haramun 'ala al-qawli rajih. Tidak halal, tidak boleh dia makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, karena ini hukumnya haram menurut pendapat yang kuat. Adapun adab qauliyah, adab makan dan minum yang berupa al-qauliyah, ucapan, di antaranya kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'an yusammiya indal akl. Iya, membaca basmalah ketika makan, tentu juga minum. Yaqul bismillah, cukup sampai bismillah. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, was-sahih anna tasmiyata indal akli wasyurbi wajibatun. Dan pendapat yang sahih, membaca basmalah, membaca bismillah ketika mau makan dan minum hukumnya wajib. Berarti kata beliau rahimahullah, wa anna al-insan ya'tham idza lam yusammillah inda aklihi aw syurbih. Iya, karena wajib, maka berarti seorang berdosa apabila dia tidak membaca bismillah ketika makan dan minum, karena hukumnya wajib. Maka sungguhnya seorang yang tidak membaca bismillah ketika makan minum, dia berdosa. Li'annahu idza lam yaf'al, kalau dia tidak lakukan, tidak membaca basmalah, tidak baca bismillah, fa inna syaitan ya'kulu ma'ah wa yasrabah, ikut makan bersama dia dan ikut minum bersama dia. Walihada kata beliau rahimahullah, yajibu ala insan, wajib atas seorang, idza arada an ya'kul, ketika ingin makan, untuk yusamiyallah, untuk membaca bismillah. Kemudian yang beliau teringatkan juga di sini, wakadha dikata beliau atau sebelumnya, karena itu wajib, wa idza nasiya an yusammiya fi awal at-ta'am, kalau dia lupa di awal membaca basmalah, tsumma dzakara fi atsna'i, kemudian dia ingat di tengah-tengah makan, maka falyakul, hendaknya dia membaca bismillah awwalahu wa akhirah. Yang berikutnya, wa kadzalik, demikian juga, idza nasiya ahadun an yusammiya, apabila seorang lupa makan, tidak baca bismillah, diingatkan, fadzukir, diingatkan orang lain untuk baca bismillah, maka hendaknya dia, iya, yang melihat mengingatkannya, dan yang lupa segera dia membaca bismillah awwalahu wa akhirah. Dalil penting untuk mengingatkan yang tidak baca basmalah dan ketika mau makan untuk baca basmalah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan bersama Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau radhiyallahu anhu, ya, ketika dia mau makan, iya, dan mulai dia makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya gulam, wahai anak kecil, sembillah, wahai anak, bacalah basmalah. Waqul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Waqul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Hadis ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah menunjukkan beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, tadzkir, mengingatkan untuk membaca basmalah. Faedah yang kedua yaitu perintah untuk tangan makan dengan tangan kanan, waqul bi yaminik. Faedah yang ketiga, bahwasanya samillah basmalah at-tasmiyah itu wajib bagi setiap yang ada di majlis makan, yang mau makan, iya, hukumnya semuanya harus baca. Tidak cukup satu orang, iya, mencukupi jamaah yang sedang makan. Walaupun Rasulullah SAW salat bersama Abu Umar bin Abi Salamah, tetap beliau memerintahkan, iya, anak tirinya untuk makan juga, membaca basmalah. Kata Muzaimin rahimahullah, wa hadza fihi dalil ala anna tasmiyah, membaca basmalah, ila kanu jama'atan, kalau mereka makan bareng bersama-sama, tetap takunu min kulli wahid, masing-masing mereka harus baca basmalah. Ya, ketika mungkin adat yang ada di sebagian negeri, misalnya ketika mengajak makan bareng, ayo bismillah bismillah. Ya, bukan dia mewakili yang lain, tetap masing-masing yang mau makan juga harus baca bismillah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fabinal adab, di antara adab al-kauliyah yang terkait dengan makan minum tentunya adalah an yahmadallah ala hadhihi ni'mah, ya, memuji kepada Allah, memuji Allah dengan atas nikmat yang telah dia dapat ini, haitsu yassara lahu hadzal aql, ya, Allah mudahkan dia bisa makan apa yang dia makan atau minum apa yang dia minum. Adab al-kauliyah, jadi basmalah sebelum makan dan minum, dan membaca hamdalah ketika selesai. Wallahu a'lam bishawab. Fadhabakallahu.